apik. Ora jadi nelayan bae sih, Wak. Iya, lagunya Wedi Karo Bojomu dari Mas Hambar ya. Oke, silakan. Bareng Gafre musik langsung dipenuhi aja, enggak usah pakai lama.